Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalaulah seandainya ada yang mengatakan telah sahih dari hadis Uqbah ibn Amir, sungguhnya Nabi SAW pernah keluar pada suatu hari menyolati para sahabat yang gugur ketika perang Uhud. Kemudian setelah itu naik mimbar. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah SAW pernah menyolati para sahabat yang gugur pada perang Uhud. Kila, ada yang mengatakan amal sholatuhu alaihim, adapun sholatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat ridwanullah alaihim yang meninggal perang Uhud. Ini terjadi ba'da samanina sinin, setelah 80 tahun min qatlihim, dari pembunuhan mereka atau dari wafatnya mereka, qurba mautih, sebelum wafatnya Rasul. Kal muaddi' lahum, seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengucapkan perpisahan untuk para sahabat yang gugur di medan Uhud. Paham enggak ini? Wa yashbih hadha, serupa dengan ini, khurujuhu ilal baqi' qabla mautih, keluarnya Rasulullah SAW ke baqi', baqi' itu kuburan di Madinah samping Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu apa? Sampingnya atau dalamnya? Kalau sekarang, dulu kan rumahnya Rasulullah SAW samping masjid. Karena sudah ada perluasan, maka rumahnya Rasulullah SAW, yakni rumah Aisyah, kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jadi perluasan. Itu dekat saja ke Baqi', keluar rumah menuju Baqi'. Baqi' itu kuburan, kuburan namanya Baqi'. Sebelum wafatnya Rasulullah SAW, yastaghfirullahum kal muajjalil ahya wal amwat, jadi seolah-olah seperti perpisahan kepada yang hidup dan yang mati, yang meninggal. Fahadikan taudian minhu lahum, kejadian ini semua seakan-akan atau seperti seolah-olah perpisahan bagi mereka. La annahu la anna sunnatus salat 'alal mayyit, bukan artinya ini dilakukan sunnah salat kepada mayyit. Walau kana kadzalika, walau kana dzalika kadzalika, lam yu'akhirha 80 sinin. Kenapa demikian alasannya? Karena kalau seandainya seperti itu, maka sudah lebih dahulu dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW, tidak akan ditunda sampai 80 tahun. La siyama inda man yaqul la yusalli 'alal qabr aw yusalli 'alaihi ila syahr, apalagi dengan pendapat ya, la yusalli 'alal qabr, tidak disolati di kuburan, atau yusallam alaih ila syahr, ditunda sampai satu bulan. Artinya kejadian ini adalah enam kejadian setelah 80 tahun namanya. 80 ba'da saman sinin, saman sinin, setelah 8 tahun. Afwan, ya keliru. bukan Samanin, Alhamdulillah. Bukan Samanin, tapi Saman sini setelah 8 tahun. Wallahu a'lam bishawab.